Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan silsilah belajar kita di bulan Ramadan. Untuk benah diri di bulan Ramadan, ya, alhamdulillah kita tanpa terasa sudah masuki hari yang ke-10. Moga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan memudahkan kita untuk melewati sisa-sisa dari hari-hari di bulan Ramadan ini. Saat ini kita akan bicarakan tentang satu amalan yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ceritanya adalah pertanyaan Siti Aisyah. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, araita in alimtu ay Lailatul Qadr ma akulu fiha, kalau aku ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang hendaknya aku ucapkan ya Rasulullah? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau sungguh Maha pengampun dan mencinta untuk memberikan, senang untuk memberikan pengampunan, fa'fu anni. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidat Aisyah. Untuk kita perbanyak, kita baca di bulan Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak ditentukan oleh Allah dan terus akan dirahasiakan agar para perindunya terus mencari dan mencari, sehingga yang ada adalah memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, tidak mengerti di hari kapan akan datang, tapi terus karena begitu rindu untuk bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, maka berusaha. Dan di antara amalan di saat kita menanti Lailatul Qadar atau menduga akan datangnya Lailatul Qadar, membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian juga dalam hadis lain, hadis Salman Al-Farisi yang panjang, adalah membaca istighfar, syahadat, istighfar, kemudian minta perlindungan dari api neraka dan juga minta surga. Dan biasanya digabung oleh para ulama dengan doa, dan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya dibaca sebelum buka atau kapan saja itu hendaknya dibaca. Kita berbanyak asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat nastaghfirullah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, ya Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla Allah. Kemudian nas'aluka astaghfirullah, beristighfar, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Nas'alukal jannah, aku minta kepadamu surga ya Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan aku minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Dilanjutkan doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sungguh Maha pengampun, mencintai, senang untuk berikan pengampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Ini yang sering dibaca dan semuanya ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'affa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, ini doa-doa asyhadu an la ilaha illallah, adapun astaghfirullahnya boleh astaghfirullah, boleh nastaghfirullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah boleh asyhadu an nasyhad, Cuma lebih bagus kalau seandainya asyhadu, karena bersaksi dengan dirinya sendiri. Kalau istighfar bisa bareng-bareng, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min adzabika min sakhatika, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka. Ini adalah pendidikan. Dan hendaknya kita perbanyak. Di saat ibu di dapur lagi menyiapkan buka, baca itu. Di saat ibu menyiapkan sahur, baca itu semuanya. Dan itu adalah ibadah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi. Dikir yang lain bagus, akan tapi di saat nganggur enak ini. Dalam keadaan ibu head sekalipun, baca ini doa agar mendapatkan kemuliaan. Makanya untuk bangun malam bukan hanya untuk orang yang haid, orang yang suci. Jika Anda dalam keadaan haid, wahai adik putri kami, Anda pun hendaknya tetap bangun malam seperti biasanya yang lain bangun malam. Jika yang lain sahur, kan Anda menyiapkan sahur. Apa yang dibaca? Baca doa ini di samping solawat dan yang lainnya, ya. Ingat doa-doa di bulan Ramadan. Dan itu kemuliaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Kita punya amalan yang baik, punya pahala yang banyak. Kemudian kita dijauhkan dari neraka, dijauhkan daripada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo kita perbanyak doa tersebut ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Baca 3 kali. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.